السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمع أجمع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Fadl Ilm al-Salaf. Bayan Fadl Ilm al-Salaf ala Ilm al-Khalaf. Keterangan tentang keutamaan ilmu salaf di atas ilmunya orang-orang khalaf. Yani ilmunya mereka para ulama dari kalangan sahabatut tabi'in wa tabi'ihim. Ilmunya para sahabat, pengikut mereka, dan yang mengikutinya sampai hari ini. Sampai kita pada ucapan Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, faslun liyatadabbar ما ذم به الله أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إتيانهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات كأحياء القتيل المضروب ببعض البقرة ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك فقيل لنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن رجب فصل. Hendaklah bertadabbur, mempelajari apa yang telah Allah cerca karenanya ahlul kitab. Yani pelajarilah, tadabburilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencerca ahlul kitab, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka memiliki hati-hati yang keras. Min qaswatil qulub ba'da ityanihimul kitab, setelah diberi oleh Allah al-kitab. Bani Israel, Yahudi adalah orang-orang yang dijuluki dengan ahlul kitab. Dijuluki ahlul kitab karena mereka telah mendapatkan kitab yang Allah turunkan kepada nabi mereka, yaitu kitab Taurat. Kemudian diajarkan oleh Musa alaihi salam kepada mereka, pada Bani Israel dan Yahud. Sehingga mereka adalah orang-orang yang pernah membaca kitab, orang-orang yang pernah mendapatkan ilmu tentang kitab dari rasul yang diutus pada mereka. Bahkan bukan satu rasul, sekian rasul diutus kepada mereka Bani Israel. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka keras hatinya. Thumma qasat qulubuhum, kemudian keras hati-hati mereka. Ba'da ityanihimul kitab, setelah diberi kitab. Wa musyahadatihimul ayat, setelah mereka menyaksikan ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya. Apa di antaranya? Allah menghidupkan yang telah mati. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan udribuhu bi ba'dihha, pukulkanlah dengan sapi tadi atau dengan daging sapi tadi kepada jenazah tadi. Tiba-tiba Allah bangkitkan yang sudah mati hidup kembali. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah. Apalagi mukjizatnya yang Allah berikan kepada Nabi Musa sebagai bukti-bukti kebenaran yang dibawa oleh para anbiya, sangat banyak. Di antaranya kisah Nabi Musa alaihissalam diberi oleh Allah mukjizat tongkatnya menjadi ulam, yang tukang-tukang sihir saja dalam keadaan terheran-heran, ini bukan sihir. Tukang sihir lebih ngerti tentang bagaimana sihir. Sehingga ketika mereka melihat Musa melemparkan tongkatnya dan menjadi ular, tukang-tukang sihir yang pertama paham kalau itu bukan sihir. Betul-betul menjadi ular-ular sungguhan. Yang talqaf ma sana'u, yang memakan semua tali temali mereka, yang disihir seakan-akan ular, tongkat-tongkat mereka dimakan semua oleh ular yang Allah takdirkan dari tongkatnya Nabi Musa. Khairuddin a'azakumullah, masih banyak lagi. Allah belah lautan. Mereka saksikan itu. Bagaimana Allah membelah lautan. Dan juga mereka menyaksikan juga ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika Allah berikan kepadanya manna wa salwa. Demikian pula tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah berikan kepada mereka sedemikian banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah yang mereka saksikan. Bahkan mereka mendapatkan pertama ilmu kitab Taurat yang diajarkan oleh nabinya. Kedua, mereka mendapatkan bukti-bukti secara nyata. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Ternyata mereka setelah diberi oleh Allah Al-Kitab dan diberi bukti-bukti yang bisa dilihat oleh kasat mata, ternyata mereka setelah itu kasat qulubuhum, ternyata mereka keras hatinya. Maka Allah SWT mencerca mereka dan memperingatkan kita semua agar jangan menjadi seperti mereka. Tumanuhina anittashabbuh bihim. Kemudian kita dilarang oleh Allah SWT untuk menyerupai mereka. Yani wahai kaum muslimin, janganlah kalian seperti Yahudi, janganlah kalian seperti Nasrani, janganlah kalian seperti Bani Israel yang telah diberi kitab, telah diberi tanda-tanda kekuasaan, tetapi setelah itu mereka sesat kembali. Mereka kufur kembali. Dan tsumma qasat qulubuhum, kemudian hati mereka kembali menjadi keras. Qila lana, dikatakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Lihat ucapan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, alam ya'ni, belumkah datang waktunya untuk orang-orang beriman untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk takhsha qulubuhum li dzikrillah, belumkah datang waktunya untuk hati-hati mereka menjadi khasyi', menjadi takut kepada Allah, tunduk dengan zikir kepada Allah, tunduk dengan mengingat Allah, wa ma nazala minal haqq, dan tunduk kepada apa yang diturunkan dari kebenaran. Belumkah datang waktunya untuk tunduk kepada kebenaran, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah katakan, wala yakunu kalladina utul kitab, janganlah mereka menjadi seperti ahlul kitab, kata Allah. Lihat peringatan agar jangan menjadi seperti ahlul kitab terdahulu. Wala yakunu kalladina utul kitab min qablu, jangan sampai mereka menjadi seperti ahlul kitab yang terdahulu. Fatala alaihimul amad, ketika berpanjang waktu, faqasat qulubuhum, akhirnya hati-hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kaitannya dengan yang kemarin kita bahas, bahwa kalian diberi ilmu, kalian diajari ayat-ayat Al-Quran, kalian diajari hadis-hadis Rasulullah SAW, kalian diberi ilmu, diberi kitab, semestinya kalian menjadi takut kepada Allah, kalian menjadi khusyuk kepada Allah, dan kalian menjadi hatinya lunak luluh ya, kepada ketaatan, kepada kebenaran yang Allah berikan, kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, semestinya demikian. Tetapi kalau masih ada orang-orang yang mempelajari ayat Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi-Nya, tetapi hatinya tetap keras, maka ini seperti Yahudi. Seperti Yahudi. Dikatakan oleh Allah, وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ. Jangan sampai mereka menjadi seperti ahlul kitab yang terdahulu. Ya, ini kalau kalian diajari Al-Kitab, Al-Quran, kalian diajari sunnah-sunnah Nabi-Nya, kalian diajari syariat, tetapi hati kalian tetap keras. Maknanya kalian seperti Yahudi. Kalian seperti Bani Israel. Kalian seperti mereka yang diberi Taurat. Kemudian mereka tidak melaksanakan apa yang ada dalam Taurat. Mereka tidak mau menerapkan apa yang ada dalam Taurat mereka. Sehingga hati mereka menjadi keras. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةِ. Kemudian keraslah hati-hati mereka seperti batu, kata Allah. مَلْ أَشَدُّ قَسْوَةِ. Bahkan lebih keras lagi. Maka Allah peringatkan kaum muslimin, jangan menjadi seperti mereka ahlul kitab. Yang tala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa kathirum minhum fasiqun. Yang karena panjang waktu kemudian semakin keras, akhirnya mereka menjadi orang-orang fasik, orang-orang yang tidak peduli dengan halal dan haram, orang-orang yang tidak peduli dengan kemaksiatan-kemaksiatan, orang-orang yang tidak peduli bahwa itu dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, dia tidak peduli. Ini berarti hatinya sudah keras. Ikhwan ibn a'azakumullah, ikhwan talabah, rahimani wa rahimakumullah, khususnya kalian para talabatul ilmi, para pencari ilmu, kalian mempelajari kitab, maka hendaklah kalian khusyuk hatinya. Dan Allah katakan, alam ya'ni, belumkah datang waktunya, an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya untuk takut hati kalian kepada Allah, untuk tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wa bayyana fi mawdhi'in akhar. Kemudian Allah terangkan pula di tempat lain, sebab qaswat qulubihim. Sebab kenapa keras hati mereka. Allah terangkan dalam ayat lain tentang penyebab kenapa hati-hati Yahudi menjadi keras. Maka dikatakan, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقُهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Kata Allah, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقُهُمْ. Karena mereka melanggar perjanjian-perjanjian mereka sendiri. La'annahum, maka kami laknat mereka. Waja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka keras, kata Allah. Dilaknat oleh Allah dan dijadikan hatinya keras. Kapan? Fabima naqdihim mitsaqahum, ketika mereka melanggar sumpah mereka dan janji mereka. Yang dimaksud janji mereka, yakni janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ambil perjanjian mereka, bahkan diambil perjanjian mereka dalam keadaan di atas atau di bawah ancaman. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa rafa'na fawqakumut tur." Khudhu ma atainakum. Kata Allah, kami angkat bukit Tur singa di atas mereka. Dan kemudian kata Allah, hendaklah kalian ambil, kalian terapkan apa yang kami berikan pada kalian. Qana bin a'azakumullah, diambil perjanjian untuk tunduk pada syariat yang diajarkan kepada mereka dalam keadaan gunung di atas mereka. Tetapi Yahudi melanggar sumpahnya, melanggar syariat yang telah dikatakan hendaklah ambil, kata Allah. Ma atainakum, ambil yang kami berikan kepada kalian. Ini sumpahnya agar memegang syariat yang dibawa oleh rasul-rasul yang Allah utus pada mereka, yang diturunkan dalam kitab, yang diturunkan pada nabi mereka. Qul inna a'udzubikumullah, ternyata mereka melanggarnya. Qul inna a'udzubikumullah, kalian kaum muslimin, kita kaum muslimin juga pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang dengan syariat. Pernah apa enggak pernah? Setiap hari, setiap sholat. Qanibin a'azakumullah, selalu kita menyatakan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu perjanjian. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya aku bersaksi dan berjanji aku akan beribadah hanya kepada Allah, dan aku hanya ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sumpah, ini janji. Juga kita ucapkan dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, sembelihanku, seluruhnya untuk Allah rabbul alamin. Bukankah itu perjanjian? Bukankah itu adalah ucapan kalian, ucapan kita, dan ucapan seluruh kaum muslimin? Kalau kita katakan tidak, berarti itu kufur. Saya tidak berjanji seperti itu, berarti kalian kufur. Kalau mengatakan iya, saya pernah berjanji seperti itu, bagaimana? Apakah sudah ditepati janjinya? Janji kalian kepada Allah, janji kita kepada Allah, apakah sudah diterapkan? Sudah diwujudkan? Kalau tidak, ancamannya mengerikan. Fabina bima naqdihim mitsaqahum. Kalau mereka mengingkari perjanjian mereka kepada Allah karena mereka membatalkan perjanjian mereka kepada Allah, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati-hati mereka keras, kata Allah. Yahud sampai di masa Rasulullah SAW masih menganggap, masih mengaku diri mereka adalah pengikut Musa. Mereka masih menganggap diri mereka ahlul kitab. Mereka masih menganggap diri mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah, kecintaan-kecintaan Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih yang dicintai oleh Allah, kata mereka. Masih merasa diri mereka dicintai oleh Allah, padahal Allah sudah murka pada mereka. Allah sudah melaknat mereka. Allah sudah menunjukkan betapa kerasnya kemurkaan Allah. Ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Khonibidina azakullah, berapa ayat dalam Al-Quran yang Allah menggambarkan betapa marahnya kepada Yahudi? Berapa ayat dalam Al-Quran yang Allah katakan tentang mereka terlaknat ala lisani Daud dan Sulaiman. Mereka terlaknat dengan kalimat la'annahum, kami laknat mereka. Dengan kalimat thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah bal ashaddu qaswah. Sungguh mereka kemudian hatinya menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Kalau batu masih ada yang jatuh dari ketinggian dan ada yang berlubang karena air, semuanya kena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hati mereka keras lebih daripada batu. Khonibina a'azakumullah. Maka di sini menunjukkan bahwa mereka kaum Yahudi, karena mereka bima naqdihim mitsaqahum, karena membatalkan perjanjian mereka kepada Allah, maka Allah laknat mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati mereka keras. Khonibina a'azakumullah. Pembatalan itu tidak langsung secara keseluruhan. Kalau langsung secara keseluruhan, sudah langsung persis seperti Yahudi. Tetapi biasanya manusia mengikuti selangkah demi selangkah. Sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in." Sungguh kalian nanti akan meniru orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya, jangan kita menyatakan, ah, saya belum seperti Yahudi. Jangan mengatakan seperti itu. Satu kita langgar, satu kita tentang dari hukum Allah, berarti kamu sudah satu langkah mendekati Yahudi. Dua, dua langkah lebih dekat lagi. Tiga, tiga langkah lebih dekat. Empat dan sekian banyak kita langgar, berarti kita lebih banyak mendekati Yahudi. Dan suatu saat, na'udzubillah, kita akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh Yahudi. La'annahum waja'alna qulubahum qasiyah, kata Allah. Kami laknat mereka dan kami jadikan hati-hati mereka keras. Sebagai balasan. dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih perintah enggak ditaati, dikasih larangan tidak dituruti, disampaikan berita-berita tidak diindahkan, disampaikan ancaman-ancaman tidak digubris, maka Allah jadikan hatinya keras. Fa akhbara anna qaswata qulubihim kana 'uqubatan lahum 'ala naqdihim mitsaqallah. Dikhabarkan dalam ayat ini bahwa kerasnya hati-hati mereka adalah uqubah, balasan untuk mereka. Ala naqdihim mitsaqallah, karena mereka membatalkan perjanjiannya kepada Allah. Apa itu membatalkan perjanjiannya kepada Allah? Kata Ibn Rajab, wa huwa mukhalafatuhum li amrih, yaitu penyelisihan mereka terhadap perintah Allah. Wartikabihim linahyi, yaitu perbuatan mereka terhadap apa yang dilanggar, terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Pelanggaran mereka terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da an akhadhat 'alaihim mawathiq Allah, setelah mereka diambil perjanjian-perjanjian oleh Allah. Wa ba'da 'uhudihi alla taf'alu dhalik, agar jangan kalian membatalkan perjanjian kalian. Diminta sumpah, mereka bersumpah. Diminta persaksian, mereka bersaksi. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ihi, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi wa nasu haddan mimma dhukiru bih. Kata Allah, kemudian mereka memutarbalikan kalimat demi kalimat dari tempat-tempatnya. Wa nasu haddan mimma dhukiru bih, dan mereka lupa bagian yang mereka diperingatkan oleh Allah dengannya. Lupa terhadap ancaman yang kemarin, lupa terhadap perjanjian yang kemarin, lupa terhadap apa yang telah mereka ucapkan sebagai persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa dzakara anna qaswata qulubihim awjabat lahum khaslataini madmumataini. Maka disebutlah bahwa kerasnya hati mereka konsekuensinya dua perkara. Karena hati mereka keras, akhirnya muncul dua perkara yang tercela dari mereka. Apa itu? Ihdahuma tahriful kalima min ba'di mawadhi'i. Yang pertama, mereka memutarbalikkan kalimat dari tempat-tempatnya. Merubah Taurat, merubah Injil, mengganti kata-katanya, menambah, mengurangi, membelokkan maknanya, itu semua tahrif namanya. Kok berani mereka? Iya, karena mereka telah keras hatinya. Kenapa kok mereka lancang? Kok berani mereka enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, hatinya tidak memiliki khasyah, hatinya keras. Berarti tiga tingkatan. Pertama, diberi ilmu. Ketika diberi ilmu, mereka tidak mau mengindahkannya, tidak mau mentaatinya, maka hati jadi keras. Ketika hati jadi keras, mereka semakin berani. Ketika semakin berani, maka mereka lancang, berani merubah ayat, menambah ayat, menukar kalimat, menambah huruf, mengurangi huruf. Untuk kepentingan hawa nafsunya. Ini yang pertama. Wasaniya, yang kedua. Nisyanuhum haddan mimma dhukiru bih. Mereka melupakan bagian yang mereka pernah diperingatkan. Wal murad, tarkuhum wa ihmaluhum nasiban mimma dhukiru bihi minal hikmah wal maw'idhatil hasanah. Yang dimaksud adalah mereka melalaikan dan meninggalkan bagian yang mereka sudah diingatkan, sudah diperingatkan dari hikmah-hikmah wal maw'idhatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik. Panasu dzalik, hanya mereka melupakan nasihat-nasihat tersebut. Wa tarakul amal bihi wa ahmaluhu, akhirnya mereka meninggalkan amal, tidak mau mengerjakannya, wa ahmaluhu, dan mereka mengabaikannya. Lihat ikhwan bin a'azakumullah, mungkin sebagian kita berkata, ah ini dosa kecil, enggak besar. Tetapi dosa kecil tadi akan menjadikan hati ini semakin keras, semakin keras, semakin keras. Kalau sudah kebal dengan dosa-dosa kecil, dia tidak akan segan-segan untuk berbuat dosa besar. Setelah dia berbuat dosa besar, semakin lebih keras hatinya. Kemudian dengan dosa berikutnya, dosa berikutnya, dosa berikutnya, semakin keras, semakin keras, semakin keras. Ketika hatinya sudah keras, mulai dia tambah lancang, tambah berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya berbuat dosa, tapi dia berani untuk merubah kata-kata dan kalimat dalam Quran. Mereka berani yuharriful kalimah, mereka berani menambah kalimat, mengurangi kalimat, menyelewengkan maknanya, disesuaikan dan dicocokkan dengan hawa nafsunya. Kalau sudah keras hatinya seperti itu. Dan karena keras hatinya, mereka sudah tidak ingat lagi, sudah lupa semua peringatan-peringatan yang disampaikan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ikhwan al-talaba rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau sudah diperingatkan sekali tidak berubah, dua kali tidak berubah, tiga kali tidak berubah, diajari dengan ayat, dengan hadis tidak berubah, kami khawatir. Khawatir kalau anak ini adalah anak yang sudah keras hatinya. Saya takut kalau orang ini sudah gak bisa berubah, sudah keras hatinya, maka kamu keluar saja. Ngapain ada di sini? Iya kan? Ada di sini akan merusak yang lainnya. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, wa hadhan al-amran mawujudan. Dua perkara tadi yang disebabkan karena kerasnya hati seseorang, yaitu berani merubah kalimat, dan yang kedua melupakan nasihat-nasihat. Hadhanil amrani mawujudani fil ladzina fasadu min ulama'ina limusyabahatihim li ahli alkitab. Dua perkara ini ada pada orang-orang yang rusak dari orang-orang yang punya ilmu. Ada orang yang punya ilmu tapi rusak. Ada. Yaitu orang yang belajar di pondok pesantren, belajar di universitas Islam, kuliah di Mesir atau di mana saja, kemudian hatinya tetap keras. Kenapa kok bisa hatinya tetap keras? Karena dia tidak mengamalkan ilmu yang dipelajarinya. Tidak mengamalkan hadis-hadis yang dibacanya. Tidak mengamalkan Al-Quran yang dihafalnya. Maka orang seperti ini hatinya menjadi keras. Ketika hatinya menjadi keras, ketika dia lulus, dia menjadi seorang yang punya ilmu tapi bejat. Punya ilmu tapi rusak. Orang yang demikian lebih mengerikan daripada orang-orang bodoh. Kenapa lebih mengerikan? Dikatakan limusyabahatihim li ahlil kitab. Orang ini sangat mirip dengan keadaan ahlul kitab Yahudi. Ahaduhuma, contoh salah satunya adalah tahriful kalimah, merubah kalimat dari tempat-tempatnya. Fa inna man tafaqqaha li ghairi al-amali yaqsu qalbuhu. Orang yang bertafaqquh, belajar fiqih tetapi tidak untuk diamalkan, yaqsu qalbuhu, akan keras hatinya. Fala yashtaghil bi'amal, maka dia tidak sibuk untuk mengamalkan. La yashtaghil bil amal, tidak menyibukkan dirinya untuk pengamalan penerapan. Bal bi tahrifil kalim wa sarfi alfadhil kitab was sunnah an mawadhi'ihi. Bahkan orang ini justru meninggalkan pengamalannya dengan memutarbalikkan kalimat. Wa sarfa alfadhil kitab, dengan memalingkan lafaz-lafaz dalam kitab Al-Qur'an. Was sunnah, dan juga dalam hadis, dipalingkan makna-maknanya kepada makna lain. Yusribuha an mawadhi'iha, dirubah dari tempat-tempatnya. Wa talattuf fi dhalika bi anwa'il hiyam, dan kemudian berbuat makar dengan halus dengan berbagai macam hiyal. Hiyal bentuk jamak dari hilah. Hilah tipu daya. Ini dengan lembut dia memakai berbagai macam cara tipu daya. Al-latifah, tipu daya yang sangat samar, sangat lembut. Min hamli ala majazatil lughah al-mustab'adah wa nahwi dhalik. Seperti mereka membawa makna-makna ayat itu kepada majazat al-lughah. Ini maknanya makna majazi. Makna majazi itu makna qiyas, bukan makna hakiki, katanya. Maksudnya jauhi, bukan artinya jauhi banget, bukan. Maksudnya jangan disebut-sebut. Yang dimaksud jangan kalian Melanggar maksudnya adalah agar kalian itu jangan kalian terlalu melanggar. Itu makna kias saja. Sampai-sampai surga dan neraka yang disebut dalam Al-Quran sekian kali. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan sepuluh, bukan dua puluh. Sekian banyak. Jannah wa nar. Berapa kali disebut dalam Al-Quran? Apa kata mereka? Ini itu gambaran saja. Gambaran kias. Barang siapa yang berbuat baik akan mendapatkan surga. Barang siapa yang berbuat jelek mendapatkan neraka. Maknanya makna kias, bukan hakiki ada surganya, ada nerakanya. Enggak ada. Cuma siapa yang berbuat baik akan bahagia. Siapa yang berbuat jelek akan sengsara. Di dunia semuanya. Enggak ada surga, enggak ada neraka, dan enggak ada akhirat. Astagfirullahaladzim. Lah bagaimana dengan ayat sekian banyak yang menceritakan tentang akhirat? Maksudnya akhirat itu akhir kehidupan kita. Kita mati, itu akhir. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah. Lancangnya, beraninya memutarbalikkan kalimat-kalimat. Dari sini, kita tahu. Berarti semua kelompok-kelompok sesat dalam berbagai macam bentuknya, mereka memiliki andil dalam ta'wilil kitab. Mereka memiliki andil dalam memutarbalikkan kalimat dalam Quran dan Sunnah. Mereka berani lancang menafsirkan Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka lancang menafsirkan hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Dan mereka menjadi sesat. Ternyata sesatnya mereka itu diawali dengan qasat qulubuhum. Diawali dengan kerasnya hati mereka. Kalau hati mereka lunak, dipenuhi dengan khasyah, rasa takut kepada Allah, enggak akan berani. Enggak akan berani menarik ayat atau hadis dicocokkan dengan hawa nafsunya. Enggak akan berani. Kalau ada khasyah. Maka berarti kita harus mempersiapkan dari awal. Mempersiapkan dari awal pertama. Ketika kita belajar di kelas pertama. Dari mulai kita membahas. Dari bab yang paling pertama. Di pondok pesantren ataupun di tempat-tempat kajian-kajian kalian dan kajian kita. Hendaklah niatkan untuk diamalkan. Sebab ini penyakit pertama. Kalau tidak diamalkan, hati jadi keras. Hati jadi keras, lancang. Berani menafsirkan seenaknya. Berani menyeret ayat dan hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau sudah ini dilakukan, maka ya wailak, engkau akan terjerumus ke dalam kesesatan-kesesatan. Entah tersesat dalam bentuk khawarij, entah tersesat dalam bentuk mu'tazilah, entah tersesat dalam bentuk apapun, yang jelas dia akan tersesat karena sudah lancang berani menafsirkan ayat dan hadis sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Khonibrina azakumullah. Ikhwan talaba rahimana rahimakumullah. Ini pembahasan yang hampir akhir dari kitab Fadl ilmu salaf ala ilmu khalaf, yang dibahas dalamnya inti yang paling besarnya adalah bahwa kita harus menjadikan ilmu yang kita pelajari dari Quran dan Sunnah adalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, itu pada diri kitanya. Sedangkan ilmu yang bermanfaat dari zatnya adalah Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat dan tabi'in. Ini adalah ilmu yang hak. Dan kalau kita mempelajarinya dan mengamalkannya, baru dikatakan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kalau selain dari Quran dan Sunnah, selain dari pemahaman salaf, selain dari pemahaman para sahabat dan tabi'in, maka itu adalah pemahaman-pemahaman sesat yang tidak nafi', tidak bermanfaat. Atau kemungkinan kedua, kalaupun dari Quran dan Sunnah, dari pemahaman salaf, tetapi tidak diamalkan, juga tidak nafi', fi nafsihi, tidak nafi' pada pribadinya, pada orang tersebut. Padahal zatnya ilmu tadi bermanfaat, tapi pada orang itu tidak bermanfaat karena dia tidak mengamalkan. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.